الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, alhamdulillah, puji dan syukur terus kita senandungkan kepada zat yang memang pantas untuk disanjung dan dipuji. Dialah Allah Azza wa Jalla. Dia yang telah menciptakan kita dan memenuhi segala apa yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Dan Allah Azza wa Jalla tidak mengurangi sekecil apapun dari kebutuhan makhluknya. Dia yang memberi, Dia Allah Azza wa Jalla yang menahan sebuah nikmat pada seseorang atau atas seseorang, dan Dia pula yang punya hak untuk mencabut nikmat itu dari hamba-hambanya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Tidaklah apa saja dari nikmat yang kalian berada padanya, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Dialah Allah Azza wa Jalla punya hak untuk memberi dan tidak memberi nikmat kepada hambanya, sebagaimana Dialah yang punya hak untuk mencabut nikmat-nikmat itu atas siapa yang dikehendakinya. Alhamdulillah, pada sore hari ini masih bersama kita nikmat yang paling berharga darinya, yaitu nikmat iman dan nikmat al-Islam. Dan lebih dari itu, Allah Azza wa Jalla memberikan kita di dalam iman dan Islam ini nikmat di dalamnya. Kalau tadi nikmat kepada Islam dan iman, nikmat di dalam Islam yang dimaksudkan oleh para ulama nikmat di dalam Islam adalah mengilmui tentang Islam itu dengan tepat dan benar. Kedua, mengamalkan ajaran dan pengajaran Islam itu dengan tepat dan benar. Ini adalah sebuah nikmat yang tidak setiap orang Muslim dan Muslimah itu mendapatkannya, yaitu Allah Azza wa Jalla luruskan ilmunya tentang al-Islam, dan Allah Azza wa Jalla membenarkan amalnya tentang al-Islam. Kalau kita ingin mengetahui contoh dari nikmat di dalam hidayah, di dalam Islam ini adalah kehidupan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka mendapatkan nikmat kepada al-Islam dan juga mendapatkan nikmat di dalam Islam. Mereka memperoleh nikmat ke dalam Islam dan mereka mendapatkan pula nikmat di dalam Islam. Tadi sudah kita gambarkan bahwa nikmat ke dalam Islam dan nikmat di dalam Islam menunjukkan sebuah kesempurnaan pada diri seseorang dengan Islamnya. Di saat dia mengatakan saya Muslim, maka ilmunya tentang Islam itu tepat dan lurus. Demikian juga pengamalan dia tentang Islam itu tepat dan benar. Barakallahu fiik. Kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar kedua jenis nikmat ini menyertai kita selalu sampai kita kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ma'asyiral muslimin yang saya hormati? Pertama, penilaian akhir dari keberuntungan, keberhasilan dan kemenangan seseorang muslim itu ada di penghujung hidupnya. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sungguh semua hasil nilai amalan seseorang itu di penghujung kehidupannya, di saat akan tertutup hidupnya di dunia ini dengan kematian, maka tanda-tanda keberhasilan, tanda-tanda kemenangan, tanda-tanda akan orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan yang abadi di sisi Allah terlihat di saat itu, yang disebut dengan husnul khatimah, meninggal dalam kondisi yang baik. Kedua, di saat seseorang masuk ke liang lahat atau alam kubur, Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan penyoal dan penanya. Ada tiga bentuk pertanyaan yang akan dilontarkan. Barakallahu fikum. Pertama, marrabbuka, siapa Rabb engkau? Kedua, waman nabiyuka, siapa nabimu? Ketiga, wa ma dinuka, dan apa agamamu? Pertanyaan yang disodorkan oleh malaikat di pintu pembuka kehidupan akhirat yang disebut dengan alam barzah juga sebagai penentu keberhasilan hidup seseorang itu di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan perlu kita ingat, kemampuan seseorang untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir di alam barzakh atau di alam kubur bukan karena kehebatan dia di dunia berbahasa Arab, mengerti maknanya, apa artinya, atau mungkin dia menghafal Al-Quran, atau mungkin banyak menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sama sekali tidak. Justru yang akan menjadi penentu kemampuan dia untuk menjawab pertanyaan malaikat itu adalah hasil karya nyatanya di dunia. Hasil karya nyatanya yang dimaksud di dunia, pengamalan dia tentang agama itu tepat, keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla itu lurus, dan juga keyakinan serta imannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah benar pula. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, di saat kita mengatakan bahwa yang akan membantu menjawab adalah amalnya di dunia ini, kita kembali kepada pembahasan tadi. Kelurusan seseorang di dalam mengamalkan agamanya di saat dia memperoleh dua jenis hidayah tersebut. Hidayah kepada al-Islam, dan yang kedua, hidayah di dalam Islam. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, lebih jauh lagi terkait dengan disodorkannya tiga pertanyaan di alam barzakh, dan yang akan membantu adalah amal yang telah kita lakukan. Walaupun mungkin seseorang dia tidak menghafal Al-Quran, atau mungkin dia membaca Al-Quran itu terbata-bata, dia telah berusaha untuk belajar, namun dia mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dia menyimak, dia belajar, dia mendengarkan pembahasan seseorang guru yang mengajarkan dia makna-makna dari apa yang terdapat di dalam Al-Quran, diamalkan. Demikian juga di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak punya kemampuan untuk menghafal hadis, namun dia punya kemampuan kemudian untuk mengerti, karena bimbingan seorang guru, bimbingan seorang ustadz, dia amalkan apa yang dia ketahui. Maka ini semua kelak akan menjadi penjawab dan yang akan memberitahukan jawaban malaikat tersebut di saat disodorkan tiga pertanyaan itu. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih jauh bercerita, di saat orang tadi berada di dalam kesendirian di alam barzakh dan di liang lahat yang sesuai ukuran badannya, Allahu Azza wa Jalla meluaskan liang lahat itu, barakallahu fikum, sebatas mata memandang. Kemudian yang kedua, kata Rasul alaihi salatu wassalam, dalam kesunyian dan kesepian dia, datanglah seseorang yang paling tampan rupanya. Belum pernah dia melihatnya di atas dunia, orang yang datang tiba-tiba di saat kesendiriannya, barakallahu fikum. Dia mencoba untuk bertanya, man anta, siapa engkau? Wajah engkau, paras engkau datang dengan membawa kebaikan. Ternyata yang datang akan menemani ini menyebut dengan nama yang paling terbaik yang belum pernah dia dengar di atas dunia. Setelah itu dia menjawab, ana amalukas soleh. saya adalah amal soleh engkau dulu di dunia. Saya adalah amal kebajikan engkau di dunia. Maka amalnya diwujudkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam bentuk teman yang terbaik di liang lahat, yang akan menemani dia sampai kemudian datang hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, tidak hanya itu saja diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla juga memperlihatkan hamparan permadani dari dalam surga, kemudian datang wewangian pagi dan sore dari dalam surga. Bagaimana dia tidak berbahagia di liang lahatnya? Sebelum kemudian datang panggilan untuk kemudian datangnya hari kebangkitan, barakallahu fikum. Keberhasilan semacam ini dan gambaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah hasil dari perjuangan dan pengorbanan berat di dunia. Kenapa, barakallahu fikum? Karena tidak ada sekecil apapun dari amalan yang kita akan lakukan melainkan dituntut sebuah perjuangan dan pengorbanan padanya. Maka berkorbannya kita di dunia dan berjuangnya kita untuk membuka pintu-pintu ketaatan, kita akan memetiknya di penghujung kehidupan. Di saat ditutup hidup kita ini, barakallahu fikum. Dan yang kedua, bisa kita akan masuk ke liang lahat dan masuk ke dalam liang lahat dan disodorkan pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir, rahimani wa rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, maka oleh karena itu, barakallahu fikum, mari kita mencoba untuk kemudian belajar tentang sebuah perjuangan. Apa yang menjadi modal kita di dalam hidup ini? Jikalau sekarang kita sebagai seorang muslim, sekarang kita menjadi seorang mukmin, apa yang harus kita pasang selalu di dalam hidup ini agar kalaupun kita terjatuh di dalam kesalahan dan kekeliruan tidak terulang kembali, barakallahu fikum? Karena tadi sudah kita menyebutkan sebuah gambaran bahwa ternyata kehidupan ini sebuah perjalanan menuju Allah Azza wa Jalla. Di saat kita berbicara tentang hidup, maka akan disusul dengan adanya kematian. Di saat kita berbicara tentang berakhir hidup dunia ini, berarti ada lagi dua negeri yang harus kita lalui. Negeri alam barzakh, yaitu alam kubur, dan juga kehidupan yang abadi kelak, barakallahu fikum, di akhirat. Kita berbicara tentang kehidupan yang tadi kita menyinggung tentang setelah kehidupan itu adalah kematian. Kebahagiaan itu bertanda di saat seseorang itu menutup kehidupannya ini dengan kebaikan. Yang kedua, di saat dia masuk ke dalam liang lahat, dia mendapatkan kegampangan dan kemudahan untuk kemudian menjawab pertanyaan soal-soal yang disodorkan oleh malaikat munkar dan nakir. Namun ketahuilah, penutup kebaikan dalam kehidupan mampunya menjawab pertanyaan di liang lahat itu adalah sebuah hasil dan buah yang dipetik dari sebuah pengorbanan di dunia ini dan perjuangan, barakallahu fikum. Sekali lagi, sekarang kita menjadi seorang muslim dan menjadi seorang mukmin kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ingin, barakallahu fikum, keislaman kita ini sampai kepada Islamul Hakiki dan keimanan kita ini sampai kepada mukmin yang hakiki. Kita mencoba untuk mewujudkannya di dalam hidup. Harapan di saat kita menutup kehidupan ini, mampu atau mendapatkan hadiah husnul khatimah, menutupnya dengan kebaikan barakallahu fikum. Sekarang kita masih hidup dan kita sedang menjalani anugerah kehidupan dari Allah Azza wa Jalla, dan kita adalah orang muslim dan orang mukmin. Biiznillahi, apa yang harus kita pasang di dalam hidup? Saya mengajak untuk menyelami sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, la yaldaghul mu'minu fi juhrin wahidin marrataini. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak akan terjatuh, terjerongkok seseorang yang beriman dalam satu lubang marrataini dua kali. Barakallahu fikum. Saya ulangi kembali hadis Nabi alaihi salatu wassalam, la yaldaghul mu'minu fi juhrin wahidin marrataini, tidak akan terjatuh seorang yang beriman dalam satu lubang dua kali, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut kata-kata al-mu'min. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebut kata-kata al-mu'min. Ingin memberitahukan kepada kita bahwa orang yang benar-benar beriman di dalam hidupnya, dia selalu dalam kondisi ihtirazun. Orang yang benar-benar menjaga dirinya barakallahu fikum. Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan kata-kata mukmin di dalam hadis ini bahwa tidak pantas orang yang beriman itu terjatuh dalam satu lubang dua kali, kata beliau alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara sikap dan sifat orang yang beriman di dalam hidup ini adalah kamalul ihtirazi, kesempurnaan dalam kewaspadaan. Selalu barakallahu fikum waspada, berhati-hati di dalam melangkah barakallahu fikum melangkahi hidup ini. Tidak kemudian sembrono, tidak kemudian tergesa-gesa, yang para ulama menyebutkan bahwa orang yang beriman itu melangkah dalam hidup dunia ini bagikan orang yang berjalan di jalan yang penuh dengan duri-duri dan beling-beling. Apa kira-kira yang akan dilakukan kalau sekarang kita dihadapkan pada jalan yang kondisinya seperti itu? Ada duri, ada beling, sangat menakutkan dan mengerikan. Mau tidak mau kita harus menjalani jalan ini, sudah tidak ada pilihan. Maka tentu bagi orang yang sadar, bagi orang yang punya jiwa mukmin, dia akan melangkah dengan penuh kehati-hatian. Lihat langkah mau jatuhkan tangan kakinya, khawatir ada duri. Lihat lagi di mana ada kosongnya, terus melangkah, melangkah. Kamalul ihtiraz, kesempurnaan di dalam membentengi, menamengi dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Tadi sudah kita sebutkan, orang yang beriman itu tidak pernah akan gegabah di dalam hidupnya. Dia akan penuh kehati-hatian. Barakallahu fikum. Karena dia tahu bahwa dunia ini senyumannya merdah. Dunia ini rasanya manis. Dunia ini adalah memikat. Sampai kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dengan bahasa bahwa dunia ini bagaikan wanita pelacur. Maaf bahasanya. Demikian yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, mengundang, mengajak. Barakallahu fikum. Kalau sudah tumbang satu di depannya, dia tidak pernah akan puas. Terus akan mencari mangsa, mencari mangsa, mencari mangsa. Kalau kita tidak punya kehati-hatian padanya, barakallahu fikum, khawatir kita akan terjerongkok dalam lubang itu bukan dua kali, tetapi berkali-kali. Rahimani wa rahimakumullah. Itu bukan sifat orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla memiliki sifat dan sikap kamalul ihtiraz, selalu berjaga-jaga di dalam hidupnya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam semua hal dia tetap memasang kehati-hatian. Sebelum dia melangkah, dia memikirkan, dia mengkaji, dia mendalami apa manfaatnya, apa faedahnya, apa mudaratnya terhadap diri saya, terhadap agama saya, terhadap dunia saya, anak saya, istri saya. Benar-benar dipikirkan. Barakallahu fikum. Sebelum melangkah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang kedua, di antara sifat orang yang beriman yang disebutkan di dalam hadis ini adalah kamal yaqzatihi. Dia punya kesempurnaan di dalam berjaga-jaga. Yaqzah, selalu berjaga-jaga di dalam hidupnya. Bagaimana tidak akan berjaga-jaga sementara yang menginginkan akhiratnya untuk dibarter, untuk ditukar, yang menginginkan agamanya untuk dilelang, yang menginginkan keyakinannya untuk dilepas, terlalu banyak. Barakallahu fikum. Dia selalu berjaga, dia selalu bangun, dia selalu bangkit. Barakallahu fikum. Tidak dirundung oleh kelalaian. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, sifat kesempurnaan di dalam menjaga diri orang yang beriman, dan kesempurnaan dia dalam, barakallahu fikum, bangun selalu, inilah yang menghalangi dia untuk terjatuh dalam perkara yang akan memudaratkannya. Keimanan yang ada pada diri dia lalu kemudian menghasilkan ihtirazul kamil, penjagaan, pemeliharaan yang sempurna, terus berjaga. Barakallahu fikum. Inilah yang akan menghalangi dia untuk terjatuh di dalam perkara yang bernuansa maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Bukan berarti orang beriman ini menjadi orang yang maksum, tidak akan terjatuh di dalam dosa. Tidak. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan, dan kapan saja dia terjatuh di dalam kesalahan dan dosa, maka di saat itu dia segera membuka penyesalan pada dirinya. Kedua, dia segera membuka pintu taubat dan segera membuka pintu untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Gambaran seperti ini terkait dengan mukmin yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengingatkan kita kepada suatu hal yang sangat besar. Inilah sifat yang dimiliki oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'i. Inilah yang dimiliki oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Bisa terjatuh di dalam kekeliruan, terjatuh di dalam kesalahan, maka dia segera menyesal, kembali bertaubat, dan juga berangkat menuju Allah subhanahu wa ta'ala, mengetuk pintu maghfirahnya. Barakallahu fikum. Sifat orang yang beriman kepada Allah, dia tidak akan terjatuh di dalam satu lubang berkali-kali. Barakallahu fi. Kata Imam As-Sidi rahimahullahu ta'ala, termasuk dari kesempurnaan nilai taubatnya seseorang mukmin, bisa dia terjatuh di dalam dosa, barakallahu fikum, yaitu berjaga-jaganya dia kepada sebab yang menjatuhkan dia ke dalam dosa tersebut. Dia terus berjaga-jaga. Oh, ini dia yang dulu telah menyebabkan saya terjatuh ke dalam dosa. Dijaga, ditahan dirinya, barakallahu fikum, dibelenggu agar dia tidak kemudian mendekati perbuatan itu. Dia jaga dirinya. Rahimani wa rahimakumullah jami'. Ini termasuk min tamami taubatihi, termasuk dari kesempurnaan taubatnya, barakallahu fikum. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau seseorang sudah merasakan sengatannya, barakallahu fikum, yaitu kala jengking tarulah bersembunyi di sebuah lubang, maka dia tidak akan mungkin mengulangi kembali untuk memasukkan tangannya ke lubang yang sama dan serupa. Dia tidak akan melakukan hal itu, barakallahu fikum. Kenapa? Karena dia telah ditimpa oleh sesuatu yang sangat pahit di dalam hidupnya. Maka ketahuilah, barakallahu fikum, apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ini adalah terkait dengan permasalahan dosa dan kemaksiatan. Untuk kemudian tidak terjatuh berulang-ulang di dalam dosa dan kemaksiatan tersebut, berarti kan butuh sikap ihtiraz. Ihtiraz artinya terus berjaga-jaga, memelihara diri, membentengi diri, barakallahu fikum. Lalu sekarang di antara upaya yang kita lakukan untuk membentengi diri tadi sudah disebutkan, yaitu di saat kita terjatuh di dalam kesalahan, segera membuka pintu taubat. Ini namanya membalikkan, barakallahu fikum, diri kita ke dalam kebaikan yang keberikutnya. Ini merupakan bentuk penjagaan seorang muslim dan mukmin terhadap dirinya sendiri. Penjagaan dalam bentuk yang kedua, yaitu melindungi dirinya dengan fi'lut ta'at. Perbuatan-perbuatan ta'at, barakallahu fikum. Ya, dia pompa semangatnya untuk melaksanakan ketaatan, dan dia bersedih di saat luput sebuah ketaatan, barakallahu fikum, dari dirinya sendiri. Ini yang belum tertanam pada diri kita. Di saat kita luput dari sebuah ketaatan, tidak ada penyesalan. Sebagaimana kita tidak menyesal dari sebuah kesalahan dan kekeliruan yang kita telah lakukan dan perbuat. Sama. Berarti keimanan yang ada pada diri kita ini adalah masih dalam taraf lemah. Barakallahu fikum. Tadi sudah kita sebutkan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di saat barakallahu fikum di hadapan dosa dan kemaksiatan, dia benar-benar berupaya untuk menjaga dirinya. Dia tahu bahwa ini adalah pintu yang menyebabkan saya terjatuh di dalam dosa. Dia mencoba untuk menyingkir, menjauh darinya barakallahu fikum. Dan di saat dia terjatuh dulu di dalam dosa, maka barakallahu fikum, dia cepat kembali bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah dia panggilan iman yang ada pada dirinya. Munculnya penyesalan dengan kesalahan, munculnya penyesalan di dalam dosa yang telah dilakukan. Demikian juga penjagaan seorang mukmin dengan iman yang ada pada dirinya, dia semangat untuk melaksanakan taat, kebajikan-kebajikan dan kebaikan-kebaikan, serta dia bersedih jikalau ketaatan itu tidak bisa dia kerjakan sebagaimana saudara dan temannya barakallahu fikum mengerjakannya rahimani wa rahimakumullah. Terkadang kita ini yang masih kurang pada diri saya dan segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Tidak pernah merasa bersedih di saat kebaikan itu luput barakallahu fikum pada diri kita. Sebagaimana kita tidak pernah bersedih di saat terjatuh di dalam kesalahan dan kekeliruan. Ada upaya untuk bersembunyi dari saudara kita, padahal kita yakin Allah Azza wa Jalla melihat. Padahal kita yakin Allah Azza wa Jalla mengetahui. Padahal kita yakin Allah Azza wa Jalla mendengar barakallahu fikum. Tetapi kita merasakan sesuatu yang tidak ada pengaruhnya pada diri. Ini menunjukkan iman rahimani wa rahimakumullah yang lemah pada diri kita sendiri. Kita berharap melalui bimbingan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengingatkan kepada kita apa yang kita telah bahas di depan. Kalau sampai terbawa kondisi ini tidak pernah merasa bersedih dengan luputnya kebaikan pada dirinya dan tidak pernah merasa barakallahu fikum terpengaruh pada dirinya dengan kesalahan dan dosa yang dilakukan dan dikerjakan, khawatir kondisi ini kita bawa sampai kemudian tertutupnya kehidupan kita di dunia ini. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau sampai dengan kondisi seperti ini, lalu kemudian kita menutup hidup ini dengan su'ul khatimah, dengan penutupan yang jelek barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kita harus berupaya, termasuk dari upaya selain membuka pintu ketaatan ini adalah kita harus mencari apa yang menyebabkan kita itu terjaga. Selain mungkin kita belajar, kita menghadiri majlis ilmu, kita mendengar wejangan dan arahan, di sana juga ada yang sangat penting yang perlu diperhatikan, bahwa Anda itu harus bercermin kepada saudara Anda. Karena yang banyak tahu tentang diri Anda juga teman-teman dekat Anda. Maksudnya, melihat kondisi seperti ini, kita harus benar-benar mencari teman yang selalu membantu kita dalam ketaatan, dan mencari teman yang selalu menarik kita di hadapan kemaksiatan. Menarik maksudnya menyelamatkan kita, barakallahu fikum. Karena ini adalah termasuk dari upaya untuk menjaga keimanan, bisa kita bercermin kepada saudara kita, atau kita menjadikan saudara kita itu cermin. Inilah makna yang sering diusap disebutkan bahwa seseorang itu akan kuat dengan saudaranya. Seseorang itu akan kuat, barakallahu fikum, dengan saudaranya sendiri. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pilihan Allah dari manusia yang terbaik di muka bumi ini, maka dia mencari teman yang terbaik di dalam itu. Dalam suka dan duka, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menjadi teman terbaik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara yang sangat genting. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencari teman, bahkan beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya sampai sedemikian rupa. Maka oleh karena itu banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan atau memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan menganggap bahwa persoalan ini banyak nas yang menjelaskan terkait dengan perintah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaitannya dengan berteman di dalam hidup. Pengaruhnya sangat-sangat besar. Ya, melihat kesolehannya itu sudah kita terasa pada diri kita. Apalagi kalau ada bimbingan-bimbingan dan arahan-arahan ilmu yang muncul dan keluar dari dirinya sendiri, lebih tenang dan lebih tenteram. Barakallahu fikum, terpompa semangatnya untuk beribadah, semangatnya untuk berilmu. Rahimani wa rahimakumullah. Contoh, Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada diri nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Kata Allah Azza wa Jalla, sabarkan dirimu wahai Rasul Allah bersama orang-orang fakir, bersama orang-orang yang tidak punya. Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum, mereka yang fakir, mereka yang miskin ini adalah orang-orang yang tekun beribadah kepada Allah di waktu sore, di waktu malam. Kata Allah Azza wa Jalla, di waktu pagi, di waktu sore, yang mereka tidak mengharapkan kecuali wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Jangan meremehkan dan mengentengkan teman yang baik di dalam hidup, barakallahu fikum. Kita harus menganggap bahwa ini adalah sebagai pelindung buat kita di dalam hidup. Terkadang orang tersebut yang mengingatkan kita tidak cuma mengingatkan, terkadang dia mencubit kita, memarahi kita, berarti ini adalah tanda sayangnya dia kepada engkau. Inilah yang dimaksud persahabatan yang sejati, yang dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Tidak kemudian teman yang baik itu tidak akan melalaikan temannya. Dia akan selalu mengingatkan kalau misalkan temannya itu salah dan keliru, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla agar menyabarkan dirinya untuk hidup bersama orang fakir, orang miskin, barakallahu fikum, namun mereka ini adalah orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di masa kita sekarang ini sudah terbalik. Orang yang semestinya kita senangi dan kita sukai, karena dia memberikan nasihat, memberikan wejangan, artinya bahwa dia cinta kepada saya. Namun pada sekarang ini atau masa ini, orang yang paling dibencinya adalah orang yang paling banyak mengerti aibnya. Orang yang paling banyak mengerti dirinya sendiri. Orang yang paling dibencinya di dalam hidup barakallahu fikum. Ini artinya bahwa sudah terbalik tolak ukur iman tadi. Sudah terbalik barakallahu fikum tolak ukur sebuah kebenaran dan keselamatan di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk upaya yang kita lakukan adalah kita mencari cermin yang terbaik di dalam hidup. Cermin hidup kita itu adalah teman dekat kita barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terlalu banyak riwayat-riwayat hadis kalau kita ingin membawakannya, dan juga aqwal ucapan para ulama terkait dengan teman yang baik itu akan bisa membantu dalam keistiqomahan kita sebagai orang yang beriman. Barakallahu fikum. Saya melangsungkan pembahasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut bahwa orang beriman tidak akan terjatuh dalam satu lubang dua kali. Di dalam hadis ini ada sebuah pelajaran barakallahu fikum yang sangat-sangat penting. Pelajaran yang sangat penting adalah orang yang beriman itu dididik untuk menjadi orang yang cerdas hidupnya. Al-kais wal-hazmu. Orang yang cerdas hidupnya barakallahu fikum. Apa maksudnya? Orang yang dikatakan cerdas itu kapan? Dan siapa orang yang cerdas dan pintar itu barakallahu fih? Menurut al-imam Sufyan ibn Uyayyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, bukan orang yang pintar itu adalah man 'arafal haqq wal batil. Orang yang mengerti kebenaran tahu kebatilan. Tetapi orang yang dikatakan kais, akil, cerdas, pintar, berakal adalah orang yang mengerti kebaikan, kebenaran, dia kerjakan. Dia lakukan. Dia buktikan di dalam hidup. Dan dia mengetahui, mengilmui kebatilan, lalu dia berusaha untuk menjauhkan diri darinya. Ini namanya orang yang pintar dan cerdas. Kapan dia mengerti kebenaran dan kebaikan? Dia berpegang dengan kebenaran itu. Kapan dia mengerti tentang kejelekan? Dia berusaha menjauhkan diri dari kejelekan itu. Inilah orang-orang yang disebut cerdas dalam hidupnya. Ya. Nah, Rasulullah alaihi salatu wassalam membahasakannya terhadap orang yang beriman. Ternyata orang yang punya iman yang hakiki itu adalah orang-orang cerdas di dalam hidupnya. Barakallahu fikum. Dia mengerti yang akan bermanfaat dan berguna. Dia kejar dan dia lakukan. Dia tahu asbab ad-dharrah, sebab-sebab yang memudaratkan. Dia berusaha untuk menjauhinya barakallahu fikum. Ini adalah sikap sebuah kecerdasan di dalam hidup rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi perlu kita ketahui, kecerdasan pada diri orang yang beriman ini akan hilang, lenyap, berangsur-angsur di saat hawa nafsunya telah menguasai dia. Ya, di saat barakallahu fikum, hawa nafsunya telah menguasai dia, rahimani wa rahimakumullah. Dia tidak punya kecerdasan. Coba lihat, terlalu banyak orang yang ahli fikir di negeri kita ini. Orang-orang yang IQ-nya mungkin yang paling tinggi berapa? Daniel. Hah? Wah, luar biasa. Barakallahu fikum. Tapi dalam pandangan agama, orang-orang beriman yang tahu kebaikan dia kerjakan, yang tahu kejelekan dia tinggalkan, itu orang-orang yang cerdas, barakallahu fikum. Orang-orang yang pintar, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dari sini saya mengingatkan kepada segenap saudaraku yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, tidak boleh punya jiwa minder di dalam hidup. Ya. Perlu kita tahu bahwa yang menyebabkan orang beriman itu menjadi bodoh di saat hawa nafsunya telah menguasai dia. Hawa nafsunya, barakallahu fikum, yang menguasai dia, rahimani wa rahimakumullah. Akal sudah tidak mampu lagi dimanfaatkan. Yang ada adalah ketundukan, kepatuhan terhadap hawa nafsunya. Dia tahu kalau ini haram, ini salah, ini keliru, barakallahu fikum. Tetapi tetap dia kerjakan. Tetap dia lakukan. Tetap dia perbuat, barakallahu fikum. Ini adalah menunjukkan sebuah kebodohan. Sama juga di saat berada di dalam kebaikan, ditimbang-timbang ada dunia enggak di belakangnya. Ada yang menguntungkan enggak hidup kita ini? Di saat dia mau melaksanakan ketaatan, barakallahu fikum, dunia yang dicari dan dilirik. Ada juga orang yang dia terpompa semangatnya untuk membangun ketaatan, di saat di sana ada janji-janji dunia, barakallah, terpompa. Di saat tidak ada janji dunia yang banyak, dia melemah, dia melempam, tidak punya semangat untuk berbuat. Ini orang-orang yang bodoh sesungguhnya, walaupun dia menghafal Al-Quran atau banyak menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan bukan semata untuk dibaca dan dihafal, tetapi Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Demikian juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sebatas dibaca atau kemudian dihafal riwayatnya, tetapi wahyu sunnah itu diturunkan juga untuk diamalkan. Orang yang mengamalkan inilah yang disebut dengan orang yang kayyis, orang yang pintar, orang yang barakallahu fikum cerdas, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, terakhir, barakallahu fikum, pelajaran yang sangat berharga bagi seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini adalah al-hassu ala tajannubi asbabir raib. Wajibnya kita untuk dorongan untuk kita menghindar dari tempat-tempat yang meragukan. menghindar barakallahu fikum dari tempat-tempat yang padanya ada keraguan. Atau dengan kata lain, tempat yang menyebabkan adanya su'udzon orang lain. Kita harus menghindar barakallahu fikum. Kita harus menjauh darinya rahimani wa rahimakumullah. Dan kalau kita berada di dalam sesuatu yang menyebabkan orang lain buruk sangka kepada kita, wajib segera kita untuk menghilangkan buruk sangka itu. Wajib. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah memberikan pelajaran dalam hal ini. Bagaimana itu? Di saat Nabi alaihi salatu wassalam dikunjungi oleh istrinya di saat beliau i'tikaf di masjid, lalu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pulang mengantarkan istrinya. Di tengah jalan dalam kegelapan, ada dua orang sahabat segera lari menyingkir melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang jalan bersama seseorang. Melihat hal itu, Nabi alaihi salatu wassalam segera menutup buruk sangka yang akan muncul dari dua sahabat itu. Kalau sampai dia buruk sangka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan menyebabkan dia kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullah. Nabi mengatakan kepada kedua orang tua, kedua orang itu, ala rislikuma. Pelan-pelan kalian. Kenapa kalian tergopoh-gopoh? Tergesa-gesa? Innaha la Sofiyah. Ini adalah Sofiyah istri saya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tidak menyebutkan istri, tapi Sofiyah itu adalah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaha la Sofiyah. Ini adalah Sofiyah, maksudnya istri beliau. Barakallahu fikum. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengambil faedah dari kisah ini, wajib bagi seorang muslim dan muslimah untuk menjauh dan menutup tempat-tempat yang akan menyebabkan atau menutup adanya akan muncul su'udzon pada dirinya sendiri. Jelaskan, terangkan, ini lo sesungguhnya, sehingga tidak menimbulkan buruk sangka barakallahu fikum. Di samping itu, kita tidak boleh mendatangi tempat-tempat yang fihi raib. Mata akan tertuju padanya. Arahan dan tudingan akan tertuju kepadanya. Jangan Anda datangi hal yang seperti itu. Rahimani wa rahimakumullah jami'. Maka ma'asyiral muslimin yang saya hormati, inilah dia sesungguhnya sifat orang-orang yang beriman kepada Allah. Dia selalu berjaga-jaga. Dia selalu bangun bangkit memelihara dirinya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita berharap dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berada dalam kondisi yang demikian, kita mengharapkan setelah ini semua bisa menutup hidup kita ini dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Untuk memetik husnul khatimah ini, ternyata harus adanya sebuah perjuangan yang besar. Dan di dalam perjuangan yang besar itu harus ada pengorbanan barakallahu fikum. Anda akan berkorban perasaan. Anda akan berkorban barakallahu fikum pikiran, jasad, bahkan harta benda rahimani wa rahimakumullah jami'an. Namun jikalau engkau mengharapkan apa yang di sisi Allah Azza wa Jalla, apa yang kau korbankan di dunia ini tidak akan sebanding dengan apa yang Allah akan persiapkan bagi kita sebagai gantinya kelak di sisinya. Hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Maka sekali lagi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memberitahukan kepada kita bahwa orang yang beriman itu selalu berjaga-jaga di dalam hidupnya. Dia tahu pintu-pintu kelemahan yang ada pada dirinya. Dia tahu setan itu akan menerjang dirinya, mendatangi dirinya dari pintu yang mana dia tutup. Dia berusaha untuk menghalanginya dan menghadangnya. Jangan sampai kemudian setan merusak dari kelemahan dirinya sendiri. Bangun, bangkit, berjaganya. Inilah sifat orang yang beriman dengan keimanan yang ada pada dirinya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.